السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Khususnya nikmat ilmu, nikmat kesempatan untuk belajar itu adalah sebuah kenikmatan, karena orang yang belajar itu akan mendapatkan doa dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan mendapatkan ganjaran yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha." Faruba hamil fikhin huwa man ila man huwa afqahu min, dan seterusnya. Yang artinya, hadirin, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar sabdaku, lalu ia pahami dan resapi, dan dia hafal atau dia jaga, dan dia sampaikan. Jadi Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar sabdaku, maka dia resapi, dia pahami, dia renungkan, dan dia hafal atau dia jaga, dan dia sampaikan. Allah akan berikan cahaya, jemaah. Makanya ulama mengatakan, "Lau lam yakun fi fadlil ilmi illa hadza wahdahu lakafa bihi syarafa." Kalau tidak ada keutamaan yang didapat oleh penuntut ilmu kecuali hadis ini, maka cukuplah menunjukkan kemuliaan dia. Karena Nabi SAW mendoakan dia, atau mendoakan orang yang mendengar sabda beliau lalu dipahami, direnungkan, dan dihafal, dijaga, dan disampaikan. Dan hadirin Allah muliakan, aktivitas kita ketika kita mempelajari Riyadhus Shalihin ya ini. Kita dengar hadis itu dibacakan, lalu kita berusaha memahami. Lalu yang bisa kita hafal, kita hafal. Mungkin gak semua, mungkin tidak semua, tapi perlu kita hafal. Ya simpel aja, hadirin. Kita sudah sampai hadis 215. Masa satu hadis gak ada yang hafal? 215 hadis loh, 215 hadis. Itu kalau kita bisa hafal 10 aja, yang pendek-pendek aja, kita akan masuk ke dalam janji Nabi SAW ini atau doa Nabi SAW ini. Dan kita sampaikan gitu loh, habis kajian kita sampaikan ke keluarga, suami sampaikan ke istrinya, tadi saya ikut kajian Radu Solian, ini hadisnya, ibu atau ayah sampaikan ke anak-anak gitu loh. Mungkin anak-anak gak bisa ikut karena harus sekolah atau kuliah, sampaikan ke nanti pas makan siang bareng atau nanti setelah sekolah, sampaikan. Itu akan mendapatkan cahaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Tirmizi. Nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafizaha wa ballagha. Allah akan memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar hadisku, lalu dia pahami, dia renungkan, dia resapi, dia dan dia hafalkan, dia jaga, dan dia sampaikan. Ingat, kalau gak bisa hafal 215 hadis, itu masa 5 hadis gak ada yang hafal, hadirin. Sedikit, misalnya hadis seperti innamal a'malu binniyat, itu kan udah satu hadis. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Satu hadis. Nanti pelan-pelan lagi kita hafalin gitu. Apa sih artinya mendapatkan cahaya? Hadirin Allah muliakan, kata para ulama itu, cahaya di wajah mereka sebagai simbol kebahagiaan di dalam hati mereka, ketenangan di dalam hati mereka. Karena kata para ulama, kenikmatan dan kebahagiaan hati itu akan diperlihatkan oleh wajah. Masih ingat surat Al-Mutaffifin ayat 24? Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau akan mengetahui dari wajah-wajah mereka itu cahaya kenikmatan. Jadi kalau hati itu tenang, bahagia, itu wajah itu bercahaya, hadirin. Walaupun wajahnya gak putih misalnya, tapi orang enak aja lihat wajah itu, wajah bercahaya. Jadi bukan berarti, oh berarti jadi putih gitu Pak Ustadz kalau belajar hadis, jadi whitening gitu Pak Ustadz. Loh bukan, Bilal juga tetap aja gak putih Bilal itu. Tapi wajah tuh bercahaya, beda jemaah, beda. Jadi jamaah sekarang kalau mulai, ini penting. Jadi ini hadirin, ini doa dari Nabi SAW. bagi dan ketetapannya. Doa Nabi kan diijabah jemaah. Janji bahwa orang yang ikhlas dalam belajar, lalu dia pahami dengan baik, lalu dia jaga, dia hafalkan, lalu dia sampaikan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka wajahnya itu bercahaya, menunjukkan kebahagiaan yang Allah berikan. Bahagia orang tuh belajar tuh bahagia jemaah. Maka dari sini pentingnya kita memahami setiap hadis dengan pemahaman yang benar dari Nabi SAW, para sahabat, dan keterangan ulama-ulama kita. Dan kita harus berusaha menghafal semampu kita. Ingat 215 hadis, udah banyak loh. Coba pilih tadi 5 yang paling pendek atau 10 yang paling pendek misalnya. Jangan cuma sekedar aku ngerti, tapi gak ada yang hafal sama sekali dari 215 hadis itu. Sayang hadirin. Penting, dan niatkan. Allah kasih kebahagiaan, asal niatnya ikhlas. Allah kasih ketenangan. Maka lihat ulama-ulama hadis itu, ulama-ulama hadis kita itu kan teduh gitu sosoknya, wajahnya bercahaya gitu hadirin. Sosok yang benar-benar alim ya, dan benar-benar memahami dengan pemahaman, dan dijaga tuh hadis Nabi SAW, dan dia sampaikan. Beda sih hadirin. Ini hal yang penting. Oleh karena itu marilah kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Dan kita jaga. Kita harus jaga. Ini kesempatan setiap pagi kita bisa ketemu dengan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa belajar, karena isinya Riyadhus Shalihin kan kita udah bahas, udah sampai 215 hadis. Intinya itu kan kalau dari bab isinya ayat-ayat, hadis, lalu bab baru ayat-ayat, hadis. Intinya itu aja. Rugi kalau kita tidak mendapatkan keutamaan ini. Minta ilmu bermanfaat, jaga syahadatin kita, dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin, kita masuk ke hadis yang baru. Hadis Adi bin Umairah radhiyallahu ta'ala an. Hadis ke-215. Hadis yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Semoga Allah merahmati kita semua jamaah. Dan semoga Allah memberikan taufik bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa an Adi bin Umairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Adi bin Umairah. Dan sebelum kita masuk hadis tersebut, kita berkenalan dulu dengan Adi bin Umairah. Ini sosok yang mungkin baru pertama kali didengar oleh telinga kita. ini belum pernah hadir di hadis-hadis sebelumnya. Siapa beliau? Ali bin Umairah. Adalah Ali bin Umairah Al-Kindi. Beliau dan saudara beliau yang bernama Urs adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk Islam. Jadi Adi dan saudara kandung beliau namanya Urs. Urs bin Umairah itu dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau masuk Islam, menarik hadirin. Jadi Adi ini dan kaumnya itu atau di desa mereka atau di kampung mereka itu ada seorang Habrun minal Yahud. Habrun itu bentuk single dari Ahbar atau ulamanya Yahudi. Habrun. Dan Habr ini menyampaikan kepada mereka, ini ajidu fi kitabila anna ashabal firdaus qawmun ya'buduna rabbahum ala wujuhihim. Aku itu mendapatkan dalam kitab suci Allah atau dalam kitab suci bahwa ahli surga Firdaus, jadi penduduk surga Firdaus, orang yang masuk surga Firdaus, surga yang paling tinggi, adalah kaum atau orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sujud di atas kening-kening mereka. Jadi mereka beribadah di atas wajah-wajah mereka, maksudnya sujud. Sujud kan menyentuhkan wajah atau kening di atas permukaan tanah. Jadi kata Habr itu, ahli surga yang menempati surga Firdaus itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka, beribadah kepada Allah di atas wajah-wajah mereka, maksudnya sujud. Itu pesan dan nasihatnya, ilmunya tuh itu. فَمَكَثُ فَتْرَةً حَتَّى بَلَغَهُمْ بِعْثَةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka setelah Habr itu menyampaikan info tersebut, maklumat tersebut, mereka menjalani kehidupan mereka normalnya seperti bagaimana biasa dalam jangka waktu tertentu sampai mereka dengar berita tentang diutusnya seorang nabi, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Adi mendengar ada nabi yang diutus, ada sosok yang mengklaim dirinya nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tuh langsung teringat hadisnya si Habr itu, keterangan Habr tersebut bahwa penduduk surga adalah orang-orang yang beribadah di atas wajah-wajah mereka. Itu ciri-ciri penduduk surga. Ingat tuh, oh ini. Fakhraja ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Adi memutuskan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ketemu nih sama orang yang sosok yang menyatakan dirinya nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahu hu wa man ma'ahu yasjuduna ala wujuhihim fa aslam. Maka Adi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan mereka salat sujud di atas wajah-wajah mereka. Persis sebagaimana dikatakan Habrun itu. Tentang ahli surga. Ini sesuai, ini mereka sujud. Dan ketika sujud, mereka sujud dengan wajah mereka. Wajah mereka, mereka sentuhkan ke permukaan tanah. Mereka simpuhkan ke permukaan tanah. Benar nih. Fa'aslam. Maka beliau masuk Islam pada saat itu. Itu ya kalau Allah kasih hidayah ya. Hadirin Allah muliakan. Jadi memang ahli surga itu tuh ahlus sholat jamaah. Orang yang menjaga sholatnya. Orang yang senantiasa sujud gitu loh. Makanya ketika salah seorang sahabat meminta menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni 'ala nafsika bi kafrati sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong support aku juga untuk memperjuangkan dirimu sehingga engkau bisa mendampingi aku pada hari kiamat, pada saat di surga nanti. Dan caranya adalah perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak salat. Caranya perbanyak sujud. Kalau ingin menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, perbanyak salat. Jadi salat wajibnya 7 Pak Ustaz, bukan. Salat wajib 5 waktu, tetap 5 waktu sehari. Tambah salat sunnah jemaah. Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam buku-buku fikih para ulama kita. Yang sesuai dengan dalil. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah ahli surga. Gak bisa dipisahkan dengan sholat. Senantiasa sujud kepada Allah. Mereka sholat bukan hanya dengan gerakan. Sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ini yang harus kita jaga terus, sholat jaga. Jaga sholat. Hadirin Allah muliakan, sedikit lagi tentang Adi radhiyallahu ta'ala. Beliau itu tinggal di Irak, menetap di Kufah. Dan beliau itu jamaah sekalian yang bisa kita teladani juga bagaimana beliau itu benar-benar memuliakan sahabat-sahabat Nabi SAW, khususnya yang senior-senior. Mujillan likibari sahabat, sangat memuliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang senior-senior. Sangat setia, sangat loyal dengan Nabi dan para sahabat yang lain sallallahu alaihi wasallam. La yaqa'u fihim wa la yuqimu bi baladin tunalu minhum. Dan beliau tuh punya prinsip hadirin, gak akan membicarakan para sahabat dengan hal yang negatif, walaupun setitik saja. walaupun setitik noda, enggak akan. Lihat Adi ini radhiyallahu anhu, enggak akan membicarakan hal yang negatif tentang para sahabat. Dan beliau salah satu para sahabat. Jadi enggak akan bicara hal negatif tentang orang beriman tuh, enggak. Tentang para sahabat. Lisannya dijaga, enggak mau bicara yang buruk tentang orang-orang beriman. Apalagi yang punya jasa. Kibar sahabat, sahabat yang senior itu kan jasanya banyak, banyak banget. Gak akan boleh bicara yang buruk. Ini menarik hadirin. Itu prinsipnya Adi gitu loh. Gak akan bicara yang buruk tentang orang-orang beriman. Karena di masa itu orang-orang muda para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang punya jasa jangan. Dan bukan hanya itu, wala yuqimu bi baladin tunalu minhum. Beliau tuh punya prinsip enggak mau tinggal, enggak mau stay di sebuah tempat, desa, kampung, kota atau negeri yang di dalamnya ada warga yang membicarakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau. Tak mau. Lama kutila Uthman bin Affan, ketika Uthman bin Affan terbunuh, beliau mendapatkan sebagian penduduk Kufah membicarakan Uthman bin Affan, enggak baik. Membicarakan yang enggak baik tentang Uthman bin Affan, bahkan mencela Uthman bin Affan, sebagian mencela. Lalu beliau dan kabilah Bani beliau, Bani Larkom, beliau dan Bani Larkom mengatakan, kita gak akan tinggal di negeri dimana ada orang yang mencela Uthman bin Affan. Maka mereka pindah dari Kufa Irak ke Syam. Masya Allah, beneran pindah, cuman gara-gara itu. Gak mau. Ini penting hadirin. Ini prinsip. Bagaimana kita bisa tenang? Kita bagaimana orang beriman tuh bisa tenang ketika mendengar para sahabat dicela? Abu Bakar dicela, Umar dicela, Uthman dicela, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in dicela. Bagaimana orang bisa tenang kalau mendengar Aisyah dicela atau Hasan dan Husain dicela? Itu mereka udah punya jasa luar biasa. Masih itu Ali bin Abi Thalib lagi direndahkan, kok bisa tenang Anda? Radhiyallahu ta'ala an. Mas itu Umar lagi direndahkan, kok Anda bisa tenang? Umar radhiyallahu ta'ala an. Adi itu enggak, sampai pindah rumah jemaah gara-gara itu. Dengar, padahal mereka enggak mencela beliau, mencela Uthman, enggak mau. Pindah ke Syam. Begitu hadirin. Dan terapkan pada hari ini juga, artinya jangan pernah bicarakan orang-orang beriman, apalagi orang-orang beriman tersebut berusaha mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha meneladani para sahabat radhiyallahu taala, berusaha meneladani para sahabat. Jaga lisan kita, jaga lisan kita, jangan bicarakan mereka yang negatif. Mungkin orang bisa salah jemaah. Siapa yang gak pernah salah? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi jangan jelek-jelekan seorang orang beriman. Apalagi dia berusaha mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Apalagi jangan pernah bicarakan para sahabat. Itu clear. menjaga lisan kita dari korma, dari kehormatan saudara kita. Ini penting. Ini penting. Kita tuh seringkali di pergaulan kita diam aja ketika mendengar sahabat kita dijelek-jelekan orang. Habis aku gak enak. Para sahabat tuh gak begitu prinsipnya. Pindah rumah jamaah. Bukan keluar majelis, pindah rumah. Kita beranjak dari majelis itu aja gak enak kan seringkali. Jelas-jelas nih saudara kita atau sahabat kita dijelek-jelekan dia. Dan gak layak. Mungkin memang salah, tapi gak pantas juga dijelek-jelek. Kalau dia tulus, jujur, ya nasihatin langsung lah. Ngapain jelek-jelekin depan kita dan yang lain. Ya abis itu gini, yaudah anda langsung aja. Saya punya nomor teleponnya, hubungi aja langsung, nasihatin. Atau ketemu, dia kan gak kemana-mana. Kenapa dijelek-jelekin? Kan harusnya begitu. Tapi sering kadang-kadang sebagian itu diam aja segala macam. Lo kok gak ada kesetiaan sama teman, gak ada kesetiaan sama saudara, diam aja. Padahal yang harus dilakukan sebenarnya simpel, beranjak aja. Mohon maaf, saya gak mau dengar aib orang ya. Dan yang saya tahu dia baik. Dan kalaupun ada khilaf, siapa di antara kita yang gak ada khilaf, langsung gituin aja baik-baik. Maaf, saya gak mau dengar. Saya kenal beliau, pada dasarnya beliau baik. Kalau memang ada khilaf, siapa di antara kita gak punya dosa? Dan nasihatin aja langsung. Gak perlu anda perdengarkan ke telinga saya dan ke telinga yang lain. Saya gak membela, membabi buta, enggak. Kalau ada salah, sampaikan baik-baik. Itu kalau sayang. Tapi kalau benci ada 1001 cara mengungkapkan kebencian memang. Adi itu bukan hanya beranjak jamaah, pindah rumah dari Irak ke Syam. Tahu kan Syam? Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania. Itu pindah rumah. Lihat bagaimana pentingnya saling menyayangi di antara kita. Itu penting. Wallahu ta'ala alam isawa. Pandang tentang Ali bin Umairah. Namanya mungkin baru pertama kali kita dengar, tapi punya catatan hikmah dalam hidupnya dan layak untuk kita jadikan pelajaran jemaah. Layak kita jadikan pelajaran. Lihat, jaga lisannya itu penting. Jaga lisan dari bicarakan orang. Jaga lisan. Jaga lisan. Apalagi itu tadi yang dibicarakan orang-orang beriman. Orang-orang berusaha mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala. Apalagi bicarakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Pelan-pelan dengan segala kekurangan dan keterbatasan, semoga kita dapat hikmah, dapat ilmu nafi, dan semoga bisa kita teladani dengan baik. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.